الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا من يسمع الحديث ممن لم يسمع من الصف الثالث من الصف الثالث ممن لم يسمع الحديث dari kelas 3 yang belum tasmi' siapa? Komhud. Fanahahum. Fan. Ahsant. Barakallahu fiik. Naam. Kelas tiga lainnya. Yang belum mentasmi'. Lebih baik dia acung tangan daripada ditunjuk. Lebih baik dia berdiri daripada senyum. Umam. Om. Ahsan. Man al-thalith? Siapa yang ketiga? Pakai belum tasmi? Sudah kan? Naam. Nah. Darazak. Minggu depan insyaAllah ya. Baik. Yang lain? Sudah semua? Nah. Baik. Kelas dua. Arman sudah. Ahsan, kom ya, Hudzaifah. Ahsan, barakallahu fiik. Naam. Pada pekan yang lalu kita telah mengambil beberapa faedah dari hadis yang kita baca. Faedah yang pertama apa ya, ikhwah? Naam. ما هي الفائدة الأولى؟ نعم جهالة الأعرابي. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Badui pedalaman Arab rata-rata mayoritas mereka di atas kejahilan. Nعم. Kemudian yang kedua. Yang kedua. Iwan. Lukman. Yang kedua apa? Hasan sudah tasmi' Hasan. Sebelumnya. Hasan. Belum. Halas pekan depan insyaallah dengan Abdul Razak. Nah. Faedah yang kedua bapak ikhwah, wajibnya membersihkan masjid atau membersihkan tanah atau landasan masjid dari berbagai macam kenajisan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan para sahabat untuk membersihkan baul a'rabi, air seninya Badui. Nah. Kemudian yang ketiga mengenai apa? Hukum enam baul adami, kencingnya manusia. Apa hukumnya? Najis. Nah, hukumnya najis bi ijma'il muslimin bagi yang dewasa. Kalau anak kecil najis menurut pendapat jumhur para ulama. Nah, dengan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan. Kemudian faedah yang keempat apa? Ghaid. Kalau tadi air seni, kalau ini kotoran besar manusia. Nah, apa hukumnya ikhwah? Kalau air kencing saja dihukumi najis, apalagi yang besar. Apalagi kotoran besar, dan ini ijma' di antara para ulama, tidak ada beda besar ataupun kecil, pria ataupun wanita, semuanya sama. Kotoran besar dihukumi najis, dan ini menurut konsensus ahlul ilmi, ijma, sepakat di antara mereka. Ini yang keempat. Sampai di sini. Nah, kemudian yang kelima kita lanjutkan. Pada hadis ini, ikhwani hafizakumullah, jumhur para fuqaha, jumhur para ulama, jumhur ahlul ilmi berpendapat annahu yata'ayyanul ma' litadhhiril ard. Wajib menggunakan air ketika membersihkan tanah dari najis. Apa faedah yang kelima ini? Jumhur para ulama menganggap wajibnya menggunakan air ketika membersihkan tanah dari kenajisan. Berarti menurut jumhur, kalau najis itu tiba-tiba kering dengan sinar matahari. Nah, berarti apa? Tetap dihukumi najis atau tidak? Tetap dihukumi apa? Najis. Karena jumhur menganggap wajib dengan air. Berarti kalau najis tersebut kering dengan sinar matahari, tidak dianggap. Kenapa? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara an yuraqu ala baulihi bidhanub. Karena pada hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengambil apa? Mengambil air. Bahkan apa? Ember penuh dengan air yang disiramkan di tanah bekas apa? Air kencing. Kenapa kita katakan jumhur? Berarti di sana ada pendapat yang berbeda. Dan itu merupakan pendapatnya Abu Hanifah. Begitu pula Imam Syafi'i dan Imam Malik. pendapatnya Abu Hanifah dan riwayat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Mereka berpendapat annal ard tutahhar bisyams. Tanah itu bisa disucikan dengan matahari. Bahkan mereka menambah apa? Warih, begitu pula bisa disucikan dengan angin. Kalau sinar matahari kuat nyentrong tanah tersebut, atau kemudian angin sampai hilang baunya dan gak ada bekasnya, maka tanah ini berubah menjadi apa? Kembali kepada hukum asalnya, mahalu tahir, tempat yang suci. Karena bekas najis sudah enggak ada. Baunya diambil angin, bekasnya sudah kering dengan apa? Matahari. Dan ini pendapat yang rajih. Enggak wajib air. Artinya yang lain bisa mensucikan. Selain daripada komponen air. Dan ini dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim. Pendapat ini dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan. Dalam kitabnya Ighathatul Lahfan. Dan di antara ulama zaman terakhir, pendapat ini dirajihkan oleh Asy-Syaikh Al-Faqih Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Lantas bagaimana dengan hadis yang kita baca? Wong Nabi sallallahu alaihi wasallam ngambil apa? Ngambil air. Pendapat yang kita rajihkan bisa menjadi suci dengan matahari dan dengan angin. Lantas bagaimana kita dihadapkan dengan hadis yang kita hafal, hadis yang kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat? Nah, jawabannya apa ikhwani afidhakumullah? Kira-kira menurut antum? Hah? Apa bos? Lah. Kata para ulama, arada Nabi sallallahu alaihi wasallam mubadara ila tadhhirihi. Nabi ingin secepatnya membersihkan masjid. Membersihkan tanah masjid. Membersihkan area masjid. Ya. Kalau dibiarkan dengan mengandalkan sinar matahari atau angin, akan apa? Terlambat. Tidak menafikan. Matahari bisa membersihkan, angin bisa membersihkan. Tapi kalau dibiarkan matahari ataupun angin, mungkin butuh 1, 2, 3. Bahkan bisa jadi apa? Lebih. 3 hari lebih. Sampai tempat itu kering. Dan hilang baunya. Nah. Wa izalatun najasati fil masjid wajibatun alal faur. Dan membersihkan najis di dalam masjid itu wajib secepatnya. Untuk masjid, bangunan masjid, halaman masjid yang digunakan untuk sholat di area masjid secepatnya untuk dibersihkan. Nah, dan ini ikhwani afidhakumullah tidak akan terjadi kecuali dengan satu alat saja, yaitu apa? Air. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung perintahkan para sahabat setelah selesai dari air kencingnya, air seninya, dibawa satu ember dan diguyur. Selesai. Nah, supaya lebih apa? Lebih cepat. Pertanyaan kepada antum. Di negeri Arab, pasir. Air masuk. Tapi kalau di negeri kita, tanahnya apa? Anggap keras. Apalagi dari musim hujan ke musim panas. Dari hujan terus panas. Tanah ini apa? Solbah. Kuat. Ketika kencing di situ, air enggak bisa cepat masuk. Ini bagaimana ya, ikhwah? Abu Hanifah rahimahullah memberikan satu syarat. Idza kanat al-ardhu salbah. Kalau tanahnya ini keras. Apa syarat beliau? Hafrul ard wa al-qatura. Tanahnya apa? Dikeduk dan dibuang. Dari bekas apa tadi? Najis. Bekas najis tadi, kalau tanahnya keras, ciduk, buang ke tempat lain. Nah, kemudian baru setelah itu apa? Disiram. Tenang. Ini syarat dari siapa? Abu Hanifah. Syarat beliau mengambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat, dari Abdullah ibn Ma'qil, bukan sahabatnya, seorang tabi'in. Abdullah ibn Ma'qil meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, khudu ma bala alih, ambil tanah bekas yang dia kencingi. Fa'alkuhu, buang itu. Wa ahriku ala makanihi ma, dan guyur di tempat tersebut dengan air. Setelah apa? Setelah atasnya tanah ini tadi diambil. Maka tetapi hadis ini mursal, terputus sanadnya karena Abdullah ibn Ma'qil tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana meriwayatkan langsung dari beliau, berarti sanadnya terputus ini. Naam. Maka ikhwani hafizakumullah, pendapat yang diambil oleh Abu Hanifah dengan mensyaratkan harus dikeduk ini merupakan pendapat yang amat sangat lemah. Karena tidak ditopang dengan dalil. Tidak ditopang dengan hadis yang sahih. Oleh sebab itu, kebalikannya jumhur para ulama tidak mensyaratkan demikian. Jadi kalau kita punya masjid dari tanah, enggak ada keramik, tanah. Nah, kemudian ada anak kecil kencing di situ. Tanahnya agak keras. Nah, maka hukum fikih kita sudah paham, cukup dengan apa? Diperciki air, cukup dengan disiramkan air, walaupun tanahnya tadi kuat ataupun tanahnya lemah seperti naam padang pasir dan yang lainnya. Dalilnya apa? Cukup hadis yang kita baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apa? Sahabat untuk mengguyur. Mereka enggak diperintahkan untuk apa? Ngeduk. Mereka enggak diperintahkan untuk menggali. Mencukupkan dengan apa? Air saja. Nah, ini faedah yang kelima. Kemudian faedah yang keenam, ikhwani afidhakumullah, abwal wa awrathul hayawanat. Kita berpindah. Masalah cabang. Hukum air kencing dan kotoran hewan. Najis atau tidak? Kami sebut hewan ini berarti apa? Semua hewan. Baik itu tikus, burung, ya, dengan berbagai macam jenisnya, kucing. Kalau sebelum ini kita membahas apa? Liur. Sekarang permasalahannya berbeda. Terkhusus pada apa? Kotoran. Baik air kencingnya hewan atau kotoran besarnya hewan. Apa hukumnya? Najis ataukah tidak? Di sini ikhwani afidhakumullah terjadi perselisihan di antara para ulama menjadi tiga mazhab. Perselisihan di antara para ulama menjadi tiga mazhab. Mazhab yang pertama, taharatu baul wa awrathil hayawanat allati yu'kal lahmuha. Sucinya air kencing dan kotoran hewan-hewan yang dimakan dagingnya. Hukumnya apa? Suci, enggak najis. Coba disebutkan yang kita makan dagingnya apa aja? Hah? Ayam, apa lagi? Kambing, apa lagi? Sapi, apa lagi? Burung, semua burung? Hah? Seperti apa? Gagak. Boleh kita makan gagak? Enggak boleh, dilarang. Karena gagak memiliki apa? Kuku. Nah, untuk menerkam. Burung yang diperbolehkan kita makan seperti merpati, burung apa? Perkutut. Nah, gereja. Hah? Burung puyuh. Nah, apa lagi? Mentok termasuk burung. Bebek termasuk burung. Angsa. Nah, apapun yang kita makan, ini dihukumi apa? Tahir, suci. Berarti kalau kita jalan tahu-tahu jatuh. Nah, kotorannya apa? Merpati, yang punya kandang merpati. Nah, sudah azan masuk ke masjid dia lihat, ini bagaimana hukumnya? Pendapat yang pertama, karena dimakan dagingnya, tahir suci. Berarti yang tidak dimakan dagingnya apa? Enggak suci, alias najis. Nah. Dan ini merupakan pendapatnya Atha ibn Abi Rabah. Atha ibn Abi Rabah. Dari kalangan para tabi'in. Dan ini juga merupakan pendapatnya Ibrahim An-Nakhai. Atha, kemudian Ibrahim An-Nakhai, kemudian Sufyan Al-Thawri. Pendapatnya Atha, An-Nakhai, Al-Thawri. Dan dari kalangan empat mazhab ini merupakan pendapatnya Imam Malik, Imam Daril Hijrah, dan pendapatnya Imam Ahmad rahimahumullah. Dalil mereka mendekati belasan. Tapi kita cukupkan dengan 5 poin saja. Dalil mereka belasan mendapat ini. Pendapatnya siapa tadi? Atha, kemudian Ibrahim An-Nakhai, kemudian Sufyan Al-Thawri rahimahullah, dari kalangan 4 mazhab. Pendapatnya siapa? Malik dan Ahmad. Berarti ini merupakan pendapatnya mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Dalil yang pertama, ikhwani hafizakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir ibn Samurah. Berarti hadisnya apa? Hah? Sahih. Dalam Sahih Muslim. Dari sahabat Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam suila. Nabi alaihi salatu wasallam ditanya. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam ditanya, ayusalli fi marabidhil ghanam, apakah boleh orang sholat di kandangnya kambing? Nabi sallallahu alaihi wasalam ditanya, kata sahabat Jabir, ayusalli fi marabidhil ghanam, apakah boleh orang itu sholat di kandangnya kambing? Nabi alaihi salatu wasalam menjawab, naam, boleh. Yang namanya kandang, ikhwani afidhakumullah, enggak lepas dari apa? Kotoran binatang yang dipiara. Berarti enggak lepas dari air seninya kambing dan kotoran besarnya. Kalau seandainya kotoran kambing ini najis, enggak mungkin Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan dan membolehkan untuk sholat di situ. Maka ini menunjukkan bahwasanya kotoran kambing yang dimakan dagingnya, karena dimakan dagingnya, ala taharatiha, suci, enggak najis. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, ikhwani afidhakumullah, hadis Anas di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis Anas dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim mengenai kisahnya siapa? Al-Uraniin. Kata Anas ibn Malik, anna rahtan min uqlin thamania, ada 8 orang dari Urainah, kabilah Uqal. Mereka kaum Uraniyun dari daerah Urainah. Jumlahnya 8 orang. Qadimu ilal Madinah, mereka datang ke kota Madinah. Mereka kaum Muslimin. Fajtahul Madinah, di kota Madinah mereka tidak kuat dengan udaranya, suhunya, cuacanya, sampai mereka sakit, gatal di kulit dengan keluar bintik-bintik seperti cacar. 8 orang tadi Uraniyun. Maka mereka mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam untuk mencari solusi, untuk mencari obat. Disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian beliau memberikan bimbingan dan petunjuk. Idhabu, pergilah kalian ke satu tempat, di sana ada pengembala unta. Washrabu min albaniha wa abwaliha. Setelah sampai di situ, kalian minum air kencingnya unta dan susunya. Diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minum apa? Air kencingnya unta dan susunya. Maka mereka pun keluar sampai di tempat tersebut. Fasharibu min albaniha wa abwaliha. Mereka minum dari air kencingnya dan mereka minum pula susu unta tersebut dari sang pengembala. Hatta sahu wa saminu. Bahkan sampai mereka ini sembuh dan mereka gemuk. 8 orang tadi sehat, penyakitnya hilang, terobati, bahkan mereka badannya masya Allah gemuk. Berarti saking apa? Seringnya minum susu dan air kencing unta. Nah, tapi apa yang terjadi ikhwani hafizakumullah? Thumma qatalur ra'i. Tiba-tiba 8 orang ini tadi membunuh si pengembala. Wa akhadul ibil. Bahkan mereka mencuri semua untanya. Wa kafaru ba'da islamihim. Mereka kembali kufur setelah masuk agama Islam. Maka sampai khabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa arsala talab. Beliau langsung ngirim pasukan untuk mengejar mereka dan tertangkap. Dibawa ke kota Madinah. Faqatta'a aydiyahum wa arjulahum. 8 orang tadi dipotong tangan dan kakinya. Wasammaru. Dan mereka dipaku di bawah terik matahari sampai mereka wafat, sampai mereka meninggal. Kisah ini di antara sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 33. Kisah ini. Innama jazaa'u alladziina yuharibuuna Allaha wa rasuulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan mereka berjalan di muka bumi dengan kerusakan. Mereka ini merusak. Orang-orang zalim. Tuqaddalu. Mereka dibunuh. Aydiyahum wa arjulahum min khilaf. Kemudian tangan dan kaki mereka dipotong secara silang. Wa yunfau minal ard. Kalau kaki kiri dengan tangan kanan, tangan kiri dengan kaki kanan dipotong secara silang. Au yunfau minal ard, kemudian mereka diusir, diasingkan dari daerahnya. Dzalika lahum khizyun fid dunya, bagi mereka kesengsaraan di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan di akhirat kelak mereka mendapatkan azab yang pedih. Ini balasan bagi mereka. Bahkan ikhwani hafizakumullah, sampai dicongkel matanya oleh Nabi alaihi salatu wasalam. 8 orang tadi disebutkan oleh Sulaiman At-Taimi, innama samala Nabi sallallahu alaihi wasallam a'yuna ulaika li'annahum samalu a'yuna ru'a. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mencongkel, mengeluarkan matanya? Karena mereka mengeluarkan matanya si pengembala. Bahkan riwayat Salamah ibn Aqwa, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan apa? Dzabahu ar-ra'i. Mereka ini menyembelih pengembala. Enggak cuma dibunuh, disembelih pengembala. Wa ja'alu syauq fi 'ainaihi. Kemudian mereka mengambil duri dan ditancapkan ke matanya. Maka hukum apa? Hukum apa? Qisas. Mereka berbuat seperti itu, berhak mendapatkan balasan yang sama. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian qisas ini merupakan kehidupan. Bagi orang-orang yang mau berpikir, la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Kalau orang tahu mencuri akan dipotong, kehidupan, kenapa? Bagi umat manusia, hartanya akan terlindungi. Orang mikir mau mencuri. Kalau tahu hukum qisas, darah dengan darah, gak akan sembrono di dalam mengucurkan darah orang lain dengan cara yang batil. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, walakum fil qisasi hayat, bagi kalian hukum qisas ini ada kehidupan. Tapi umat manusia banyak tidak mengetahui, banyak tidak mengerti, menganggap syariat qisas ini wahsyiah, kejam, ekstrim. Padahal di belakangnya apa? Hikmah yang luar biasa. Wa man ahsanu minallahi hukma, tidak ada hukum sebaik hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala bagi umat manusia. Maka kita kembali kepada hadis ini, ikhwani afidhakumullah. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan mereka apa? Untuk minum. Dan kita di Yaman, ikhwani afidhakumullah, dijual kencingnya unta dan susunya. Dijual. Bahkan kita mendengar dari kalangan Yamaniin, mereka yang sering minum susunya unta tidak mempan dibius. Mau copot gigi dibius, enggak mempan, tetap ngerasakan. La yakbal at-taqdir, ma yakhaddar, enggak bisa dibius. Yang sering apa minum? Susunya unta. Jadi kuat badannya. Nah, pada hadis ini diperintahkan mereka diantaranya untuk minum air seninya apa? Unta. Kalau seandainya air seninya unta ini najis, Nabi SAW tidak akan memerintahkan mereka. Ini yang pertama. Dan tidak ada satu riwayat pun mengatakan bahwasannya Nabi SAW memerintahkan untuk membersihkan mulut-mulutnya. Ini menunjukkan bahwasannya kencingnya unta apa? Gak najis. Kemudian pendalilan yang lain, Nabi SAW memerintahkan kita untuk berobat dengan air seninya unta. Padahal kita ini tidak boleh berobat dengan hal-hal yang apa? Diharamkan. Najis haram kita konsumsi. Nabi SAW pada hadis ini memerintahkan kita untuk berobat dengan kencingnya unta. Maka menunjukkan kencingnya unta gak najis. Karena Nabi SAW melarang kita berobat dengan hal-hal yang diharamkan. Nabi SAW bersabda, Inna Allah lam yaj'al shifa'akum, Allah tidak menjadikan pengobatan kalian fima hurrima alaikum, kepada perkara-perkara yang dilarang bagi kamu. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, tawafnya Nabi. Tawaf di mana? Tawafnya Nabi di mana? Di Ka'bah. Dan beliau menunggangi untanya. Ini terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Yang namanya unta, ya ada kemungkinan untuk mengeluarkan kotoran. Kalau seandainya kotorannya najis, gak akan mungkin dimasukkan ke Baitul Haram. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tahhir. Mada? baitiyali litaifin, bersihkan rumahku bagi orang-orang yang tawaf. Maksudnya bersihkan apa? Dari najis. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam naik untanya memutari Ka'bah, menunjukkan bahwasanya kotoran unta enggak najis. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ummu Salamah, wanita, anta tufa wara'an nas wa hiya raqibah, untuk tawaf di belakang umat manusia dalam keadaan mengendarai untanya. Maka menunjukkan dari hadis ini, ikhwani hafizakumullah, kotoran binatang yang kita makan adalah tahir. Kemudian dalil yang keempat yang disebutkan oleh para fuqaha, perkara-perkara ini takthur mulabasatun nas, banyak berinteraksi dengan manusia. Binatang-binatang yang kita makan ini berinteraksi dengan kita. Nah, karena unta, sapi, kemudian kambing, ayam, ghalib amwalihim, yang merupakan mayoritas harta mereka. Harta mereka, hewan-hewan ini. Nah, kalau seandainya kotoran hewan-hewan tersebut najis, maka wajib kita apa? Untuk mencuci pakaian, mencuci badan, mencuci bejana-bejana, dan harus dibersihkan tanah dari injakan-injakan hewan tersebut. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam membersihkan kencingnya siapa? A'rabi. Kalau seandainya kotoran hewan-hewan tersebut najis, maka tanah bekas injakannya harus dibersihkan. Begitu pula pakaian kita yang kena, badan kita, bejana-bejana, piring, bak, mangkok yang terkena dengan hewan-hewan tersebut dari kotorannya. Nah, dan Nabi alaihi salatu wasalam tidak menjelaskan apapun di dalam perkara ini, menunjukkan ala taharatiha. Kemudian yang kelima, yang terakhir, qaidah secara umum. Naam, al-aslu fil asya' tahara. Hukum asal segala sesuatu itu suci, kecuali ada dalil yang menyatakan najisnya. Ini qaidah. Asal segala sesuatu itu suci. Nah, tidak dihukumi sesuatu tersebut dengan kenajisan kecuali dengan adanya nas, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Dan tidak ada di dalam perkara ini. Nah, kemudian pendapat yang kedua, ikhwani hafizakumullah, di dalam permasalahan kotoran hewan, najasatu bauli wa awrathi jami'il hayawanat. Pendapat yang kedua ini menganggap najis semua kotoran hewan yang dimakan dan tidak dimakan, tidak ada perkecualian. Artinya kotoran kucing sama dengan kotoran ayam. Nah, dan ini merupakan mazhabnya Imam Syafi'i dan Abu Thawr. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Syafi'i, berarti mazhab di negeri kita yang mayoritas menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i di dalam hewan-hewan kotorannya apa? Hah? Najis. Berarti bagi mazhabnya Syafi'i, kalau kita kena dengan apa? Kotorannya merpati, maka harus dibersihkan. Wajib untuk dibersihkan. Enggak sah. Nah, Dan pendapat ini dirojihkan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi. Pendapat yang kedua ini dirojihkan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi. Pendapatnya siapa ini tadi? Asy-Syafi'i dan Abu Thawr. Pendapatnya Abu Thawr. Dalilnya mereka apa? Qiyas. Dikiaskan dengan air seninya manusia. Aneh ya. Dari mana kira-kira sisi pendalilannya mereka? Mereka mengatakan, ikhwani afidhakumullah, annama akal al-insan, annama akal al-insan wa syaribahu yasiru najisan. Yang dimakan dan diminum manusia, keluarnya ini menjadi apa? Menjadi najis. Nah, ma'anna aklahu atyab min aklil hayawana. Padahal makanannya manusia lebih baik daripada makanannya apa? Hah? Binatang. Faham antum pendalilannya mazhab yang kedua? Makanannya manusia lebih baik atau lebih buruk daripada makanannya hewan? Ya, kambing gak kenal kebab. Hah? Gak kenal spaghetti. Gak kenal rujak cingur. Nah, makanannya manusia lebih bagus, lebih baik. Tapi keluarnya apa? Najis. Apalagi hewan yang makanannya lebih jelek. Hei, Eko, ini bagaimana cara membantahnya? Di antara syaratnya qiyas, tidak boleh menyelisih apa? Dalil. Dan sudah ada dalil yang menyebutkan tentang sucinya apa? Kotoran hewan yang kita makan. Maka qiyas ini merupakan qiyasun fasid. Qiyas yang batal, qiyas yang gagal, qiyas yang rusak. Sehingga pendapat yang kedua ini apa? Tidak kuat. Tersisa pendapat yang terakhir. Kebalikannya yang kedua. Berarti apa? Hah? Kebalikan dari yang kedua. Hah? Suci semua. Taharatu jami'il abwal wal awrathil hayawanan. Kotoran kecil, kotoran besar, binatang apapun suci, enggak najis. Jadi kalau antum kejatuhan apa? Tainya cicak. Nah, menurut pendapat yang ketiga ini apa? Enggak perlu dibersihkan. Salat dan Anda tahu ada kotoran cicak di sini, sah. Bagi pendapat yang ketiga. Dan ini merupakan pendapatnya Asy-Sya'bi dan mazhab Adz-Dzahiri. Ibnu Hazm Dzahiri, tapi beliau mengambil pendapat yang kedua. Nah, tapi mazhab Dzahiri asal mazhabnya mengambil pendapat yang ketiga. Sucinya semua kotoran binatang. Dan pendapat ini, ikhwani afidhakumullah, dirajihkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Pendapat yang ketiga ini dirajihkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Berarti di muka bumi ini enggak ada kotoran yang najis bagi mazhab yang ketiga, kecuali kotoran apa? Hah? Manusia saja. Bagi pendapat yang ketiga ini, liurnya anjing najis, kotorannya suci. Faham ya ikhwan? Pendapat yang ketiga ini, liurnya anjing najis, kotorannya apa? Suci. Nah, kira-kira punya dalil enggak? Masa pendapat dikeluarkan tanpa dalil? Dalilnya sahih. Nah, dan ini pendapat yang diambil oleh guru kita, Syekh Abdurrahman Mar'i rahimahullah. Ketika kita belajar dulu di Fius, beliau merajaikan ini. Enggak ada kotoran binatang yang najis. Semuanya suci. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dari sahabat Ibnu Umar. Dan dalil ini santri lama sudah pernah dengar sebelumnya. Kata sahabat Ibnu Umar, kanatil kilab, dahulu, kata Ibnu Umar, anjing dabul, kencing, watukbil, watudbir, keluar, masuk, silih, berganti. Fil masjid, fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masjid zamannya Nabi. Faham antum? Dalilnya apa? Anjing masuk ke masjidnya Nabi alaihi salatu wasalam, kencing di masjidnya beliau, keluar masuk, walam yakunu yarushunahu syai'an min dhalik, dan mereka sama sekali tidak memerciki, tidak menyirami apapun dari kotorannya, dari kencingnya anjing. Dalilnya sahih Bukhari. Bagaimana menjawabnya? Jawaban pembahasan mengenai apa? Liurnya kambing. Sempat ini dibahas dalil ini. Jawabannya sama. Jawaban yang pertama ikhwani afidhakumullah mengenai hadis ini, sudah terjadi ijma, kesepakatan para ulama mengenai najisnya kencing anjing. Dan di antara yang menyebutkan ijma adalah Ibnul Munzir. Dan ini disebutkan oleh Imam Syaukani sendiri dalam kitabnya Nahjul Autar. Tentang apa najisnya? Air kencing anjing. Ini pertama. Kemudian yang kedua, fi ibtida'il hal. Kita agak murojaah. Anjing keluar masuk masjid Nabi alaihi salatu wasalam, kencing di sana, ini di zaman-zaman pertama ketika Nabi sallallahu alaihi wasalam baru membuat masjid. Enggak ada dinding. Thumma jaa amr bitakrimil masjid wa tadhhirihi. Kemudian setelah itu datang perintah untuk memuliakan masjid dan selalu membersihkan masjid. Baru setelah itu masjid Nabi alaihi salatu wasalam dijadikan pintu. Setelah adanya pintu, binatang-binatang tersebut tidak bisa masuk. Dan jawaban yang kedua ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Kemudian yang ketiga ikhwani afidhakumullah, qabla al-amr biqatlil kilab, athar yang menyebutkan anjing masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kencing di sana dan tidak ada yang menyiraminya, ini sebelum datangnya perintah untuk membunuh anjing. Kan syariat itu datangnya apa? Tidak semuanya dalam satu waktu, bertahap. Kejadian anjing yang masuk ini sebelum datang perintah untuk membunuh anjing dan sebelum datang perintah untuk membersihkan dari liur anjing sebanyak 7 kali. Oleh sebab itu mereka tidak menyirami kencingnya anjing. Faham ya ikhwah? Nah, dan ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Kubra. Kemudian jawaban yang keempat, yang terakhir, kanati syams tujaffif hadhil abwal. Dulu matahari yang membuat bekasnya kencing anjing ini kering. Kan sudah kita sebutkan sebelumnya, di permulaan masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian kecil saja yang beratap dari pelepah kurma, sebagian besar terbuka masuk sinar matahari. Nah, kencing anjing ini menjadi kering. Kita pembahasan tadi, kalau sudah kering, suci apa enggak suci? Menjadi apa? Menjadi suci. Dikeringkan dengan matahari. Sehingga tempat tersebut menjadi suci. Nah, jawaban yang keempat inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin. Berarti tidak tersisa pendapat yang paling mendekati kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam adalah pendapat yang keberapa? Pendapat yang pertama. Nah, berarti apa hukum kotoran air seni dan kotoran besar hewan? Jawabannya apa? Hah? Jawabannya apa? Suci yang dimakan dagingnya. Berarti kotoran hewan semuanya najis, kecuali yang datang dalil, yaitu yang dimakan dan dikonsumsi hewan tersebut. Kotorannya enggak najis. Dan pendapat ini dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan di zaman terakhir dirojihkan oleh Syekh bin Bas. Dan ini merupakan pendapatnya Al-Lajnatud Daimah, Dewan Komite Fatwa di negeri Saudi Arabia. Ya. Mereka merojihkan bahwasanya semua kotoran binatang itu najis kecuali yang dimakan dagingnya, kotorannya suci. Wallahu ta'ala a'lam. Masih tersisa beberapa faedah-faedah lain dari hadis ini, insyaallah kita lanjutkan pada pekan berikutnya biiznillahi ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.